formalidad. Atón. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah. Malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Jamaah yang alhamdulillah akulihal kita diuji selama beberapa pekan lalu kita isoman, alhamdulillah. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk kita melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Jamaah. Dan kita akan meneruskan di halaman 205. Di mana ini masih berkaitan dengan apa yang ditambahkan. Kemarin kita sudah membahas tentang ma'iyah. Kemudian ulu. Ulunya Allah Azza wa Jal. Maha tingginya Allah Azza wa Jal. Dan ma'iyah. Di mana ma'iyah ini kaitannya dengan sifat kebersamaan Allah Azza wa Jal. Dan begitu pula ulunya Allah Azza wa Jal di atas arsnya itu tidak menjadikan bahwasannya ma'iyah itu tidak mungkin. Sifat kebersamaan Allah Azza wa Jal meliputi ilmu. Allah Azza wa Jal mengetahui apa saja yang menjadi peristiwa yang dialami oleh hamba-hambanya. Baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, sekarang di halaman 205 ini kita akan membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada kita yang kaitannya dengan di mana kita di masjid-masjid sekarang sudah ditutup dan kita pun mengadakannya online. Tapi ala kulli hal bahwasanya semangat menuntut ilmu syar'i ini adalah harus tetap kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan istiqomah. Karena begitu mahal dan begitu dahsyatnya cobaan kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga istiqomahnya kita. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat pandemi ini dari negeri kaum muslimin. Sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk di dalamnya menuntut ilmu syar'i. Nah. Qala mu'allif wa syarih rahimahullah wa nu'minu bima akhbara bihi anhu rasuluhu annahu yanzilu kulla lailatin. Ini sekarang kita membahas tentang sifatun nuzul. Allah azza wa jal itu turun. Nah. Jadi wa nu'minu wanu'minu, kita beriman, bima akhbara bihi, dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Allah azza wajal yanzilu, senantiasa turun, kulla lailatin, setiap malamnya. Di mana di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Tsaimin rahimahullah, akhraj al-Bukhari. Ini ada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, nomor hadis 1145, dan juga Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qulna, kita katakan, la gharabata kama adhafa al-qira'ata ilayhi wal muradu qira'atu malaikatihi qala ta'ala li rasulihi alaihi salatu wasalam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Fal qari'u huwa Jibril. Wallahu ta'ala yudifu syai'a li nafsihi wa muraduhu malaikatu. Karena malaikatahu yaf'aluna bi amrihi fa udhifa ilayhi fi'luhum. Li'annahu huwa al-amiru lahum jalla wa'ala. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya tentang yang berkaitan dengan surat Qaf. Surat Qaf ayat 16 tentang di halaman sebelumnya. Di halaman selanjutnya. Ya, sebelumnya. Ketika qala qa'il, ketika Allah azza wajal berfirman, alaysa Allah ta'ala yaqul wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid id yatalaqqa al mutalaqiyan wal insanu yashmalu al mu'mina wal kafira wal 'abida wa ghayra al 'abidi wa da'iya wa ghayra da'i. Ini terakhir kita bahas, tapi di sini rabit baina darsul madhi wal hadir, ini penting. Setelah kemarin kita bahas tentang ulu dan ma'iyah, masih dijelaskan oleh Syekh rahimahullah berkaitan dengan di surat surat Qaf ayat 16. Jadi di surat Qaf surat yang ke-50 ayat 16, Allah azza wajalla berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat padanya daripada urat lehernya. Id yatalaqqal mutalaqiyan. Itu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Ini tambahannya adalah anil yamini wa anil shimali qa'id. Yang duduk di sebelah kanan dan yang duduk lainnya duduk di sebelah kiri. Nah, di ayat Qaf ayat 16-17. Wal insanu, sedangkan manusia, insan, wa yusamma al-insan li'annahu kathratu nisyan, disebut insan karena kebanyakan lupa. Yashmalu, meliputi, al-mu'mina, orang yang beriman, wal-kafir, orang yang kafir, wal-abida, orang yang abid, orang yang ahli ibadah, wa ghairul abidi, dan orang yang tidak beribadah, wa da'i, dan orang yang menyeru, berdoa, wa ghairul da'i, dan orang yang tidak berdoa. Kulna, kita katakan, kulna di sini dah siapa? Asy-Syaikh. Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah. Inna Syekh al-Islam rahimahullah yaqul, sesungguhnya Syekh al-Islam rahimahullah meninggal tahun 728. Nahnu aqrabu ilaihi bi malaikatina. Nahnu, kami, aqrabu, lebih dekat. Ilaihi, kepadanya, bi malaikatina, dibandingkan dengan malaikat kami. Li'annahu, karena Allah di sini qayyadal qurba biqaulihi ta'ala. Itu mengkaitkan tentang kedekatan ini dengan firman Allah Ta'ala, id yatalaqqal mutalaqqiyani. Ketika dua malaikat itu ya bertemu. Ya. Jadi ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan. Ya. Anis shimali qa'id. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Duduk yang sebelah kanan dan yang lainnya duduk sebelah kiri. Nah. Walakin, namun, yaridu ala hada an yuqal, yang diinginkan pada ini adalah untuk dikatakan, kaifa yudhifullahu al-qurba ilaihi. Bagaimana Allah Azza wa Jal menisbatkan, menyandarkan qurba, dekat, kedekatan, ilaihi kepada padanya, wal muradu qurbu malaikati. Yang diinginkan di sini adalah tentang kedekatan malaikatnya. Kemudian kulna, jawab. Kulna di sini adalah al-jawab. Jadi kalau Syekh biasanya apa? Menunjukkan tentang kila kemudian kulna. La gharabata. Ini tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Kama adhafa al-qira'ata ilahi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyandarkan bacaan kepadanya. Wal muradu, dan yang diinginkan di sini adalah qira'atu malaikatihi, bacaan malaikatnya. Qala ta'ala li rasulihi, Allah Ta'ala berfirman kepada rasulnya alaihi salatu wassalam, nah, di surat Al-Qiyamah, ya, di surat Al-Qiyamah, dia alat ayat 16-17. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'an. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'an. Jadi di ayat sebelumnya disebutkan, la tuharrik bihi lisanak. Jangan engkau menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an. Li ta'jala bihi. Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'an. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi ini pun menunjukkan bahwasanya yang menjadikan Rasulullah SAW itu hafal Quran dan paham bacaan Al-Quran adalah Allah Azza wa Jalla. Karena awalnya Rasulullah SAW adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Tsumma inna alaina bayan. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Fal qari'u huwa Jibril. Sedangkan yang membaca di sini adalah malaikat Jibril. Jadi ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan Al-Qur'an di situ ada Al-Qari yang membacanya langsung adalah malaikat Jibril. Allah Ta'ala yudhifu syai'a li nafsihi. Allah Azza wa Jal menyandarkan sesuatu kepada dirinya. Wa muraduhu, dan yang diinginkan di sini adalah malaikat itu. Malaikat. Ya. Wa nah, li'anna malaikatahu, karena malaikatnya yaf'aluna bi'amrihi. Malaikatnya senantiasa melakukan apa yang menjadi perintahnya. Perintah Allah Azza wa Jal. Fa udhifu ilaihi. Ya, udhifu. Kemudian disandarkan. Ya, atau di sini karena fa, fa udhifa ilaihi. Ya, fa udhifa ilaihi fi'luhum. Sehingga Allah Azza wa Jal, ya, disandarkan kepadanya, ya, perbuatan, perbuatannya malaikat. Karena malaikat tidak melakukan sesuatu kecuali itu dari perintah Allah Azza wa Jal. Malaikat Jibril Al-Qari di sini tidak membaca kecuali ketika Allah memerintahkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Li'annahu wal-amiru. Li'annahu wal-amir. Karena sesungguhnya di situ Allah di sini al-amir yang memerintahkan lahum dan lawa'al. Memerintahkan kepada malaikatnya untuk membacanya. Li'annahu huwa al-amir. Ya. Paham sampai sini? Karena huwal amir lahum jalla wa ala. Karena Allah lah yang jadi memberi perintah kepada malaikatnya untuk membaca. Fal hasilu, hasil di sini kesimpulannya, anal qurba bahwa tentang kedekatan, ya. Kedekatan di situ menunjukkan apa? Apakah kemudian Allah itu dekat dengan makhluknya secara dzatiyah atau menyatu seperti kulunya apa? Jahmiyah. Maka disebutkan annal qurba, bahwasanya kedekatan di sini kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, khasun khusus. Wala yakunu aman, dan tidak berlaku secara umum. Paham saya misi? Jadi kita sudah membahas apa? Pertama ma'iyah. Ya, ma'iyah al-ulu, kemudian an-nuzul. Dan di sini sebutkan al-qurb. Ya. Ma'iyah di sini adalah sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Ma'iyah juga ada yang umum dan yang khusus. Kemudian al-ulu, Allah Maha Tinggi. An-nuzul, Allah itu turun. Al-qurb, Allah itu dekat. Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam tanya, ini adalah khasun, ini khusus, bukan umum. Sekarang mas'alatun. Mas'alatun Allah. Nah. Jadi masalah tuh kalau dalam sebutannya Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah dalam perkara yang baru. Qalu ba'dihim, perkataan sebagian dari mereka, Allahu istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Lakinnahu mawjudun fi kulli mawjudin. Namun sesungguhnya Allah Azza wa Jal mawjudun. Ya. Lakinnahu mawjudun. Allah Azza wa Jal mawjud. Adanya. Fi kulli mawjudin. Di setiap apa yang ada. Nah. Yajibu an nutahhira alsinatahum minhu. Ya, ini wajib kita itu membersihkan lisan-lisannya mereka dari perkataan tersebut. Perkataan enggak benar. Perkataan tersebut. Bahwasanya Allah itu berada istiwa di atas arsy-Nya, namun Allah itu berada di setiap apa yang ada. Wa hadha yahtaju ila waqtin, dan ini butuh waktu. Ini butuh waktu. Nah, sekarang harusnya kita tanya, kenapa ila waqtin? Kenapa tidak disebutkan ila hidayatin? Kenapa waktu di sini? Bahwa kita sudah pelajari hidayah itu ada hidayatul bayan, wa hidayah itu taufik. Di surat Az-Zukhruf. Awalnya tafsir surat Az-Zukhruf. Hidayah itu ada dua. Hidayatul bayan, wa hidayah itu taufik. Nah, kenapa di sini? Wa hada yahtaju ila waqtin. Kenapa di situ waktin di sini? Jadi ini permasalahan baru yang ana ingin sampaikan kepada antum. Kenapa waktin di situ? Syekh tidak membahas di sini tentang hidayah taufik atau hidayatul bayan. Tapi di sini kaitannya dengan ini sudah berlaku dari dulu sampai sekarang. Orang-orang yang punya pendapat ini, ya. Ini tentang perkataan mereka ini, qalu ba'dihim, ini sudah ada dari semenjak dulu kala. Allah istawa 'ala 'ars, lakinnahu mawjudun fi kulli mawjudin. Ini yang digaris merah. Ini butuh waktu. Ya. Idza kana mu'tadina dzalika. Amma 'indana fil haqiqati fi biladina fala yujadu hadzal kalam. Nah, suf. Ini yang disebutkan yahtaju ila waqtin, butuh dengan waktu. Kenapa butuh waktu? Karena tidak di setiap tempat itu ada isu ini. Isu ini ada ketika apa? Di tempat-tempat yang di situ banyak nyelonehnya. Maka tidak dikatakan tentang hidayatul bayan atau hidayatul taufik. Kita tidak membicarakan orangnya. Kita membicarakan ini sudah berlaku di beberapa tempat. Idza kana mu'tadina dzalika. Apabila orang itu sudah terbiasa dengan yang seperti itu. Betul-betul orang-orang yang sengaja untuk melakukan, mengatakan seperti itu dan memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Mengatakan Allah istiwa di atas ars. Namun Allah itu adanya di setiap apa yang ada. Amma indana, sedangkan kita, ya, fil haqiqati, secara hakikatnya, fi biladina, ya, di biladil Arab, ay Saudi. Ya. Fala yujadu hadal kalam. Ini tidak ada. Perkataan seperti ini tidak ada. Kalamnya itu mana? Kalam yang merah. Kalam yang merah ini enggak ada. Wa yumkinu an yujada fi biladi fiha baqaya sufiyah. Ya. Baqaya sufiyah. Wa ma asbaha. Ya. Yang dimungkinkan di sini an yujada itu bisa adanya fi biladi di dalam negeri yang di dalamnya itu ada sisa-sisa sufiah, pemahaman sufi. Sekarang di seperti apa di Indonesia? Sufi. Sufiah maksudnya pemahamannya adalah tasawuf. Tasawuf. Wa ma asbaha. Dan apa yang semisal? Fa yuqal, dikatakan la yajuzu an taqulaha. Dikatakan tidak boleh untuk mengatakannya. Lakin kul, namun katakanlah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in alimun. Di setiap sesuatu itu Allah Maha mengetahui. Wa bikulli syai'in muhitun, dan di setiap sesuatu itu Allah mencakup semuanya. Paham? Lakin kul di sini siapa? Seharusnya. Ya. Ini adalah untuk tashihnya kalam yang khata' tadi. Perkataan yang salah tadi. Namun katakanlah, inna Allah bi kulli syai'in. Allah itu menguasai segala sesuatu. Allah itu, ya, pada segala setiap sesuatu, Allah alimun. Allah Maha mengetahui. Wa bi kulli syai'in muhitun. Dan di setiap sesuatu, Allah itu mencakup semua. Allah itu mengetahui. Allah itu meliputi semuanya. Bukan zatnya. Ya. Bukan zatnya menyatu dengan setiap apa yang ada. Tapi di situ adalah sifat rubiahnya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita sudah belajar sebelumnya. Nah. Qauluhu wa nu'minu bima akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu yanzilu kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Aina yabqa thuluthul lailil akhir. Ini berkaitan sekarang apa? Nuzul. Ya. Sifat an-nuzul. Nah. Sifat an-nuzul. Nah, wa nu'minu, dan kita beriman, bima akhbara bihi anhu rasuluhu, dengan apa yang dikabarkan oleh rasulnya. Annahu, bahwasanya Allah azza wajalla, hu kepada Allah. Yanzilu kulla lailatin. Allah itu senantiasa turun di setiap malam. Ila sama'i dunya, kepada ya, langit dunia. Langitnya dunia. Ina yabqa thuluthul lail akhir, ketika tinggal tersisa sepertiga malam yang terakhir. Nu'minu biqulubina, kita beriman dengan hati kita. Wa na'taqidu dzalika, dan kita berkeyakinan dengan demikian. Wa annahu haqqun, dan bahwasanya itu adalah haqqun, hak kebenaran. Ala haqiqatihi, hakikatnya seperti itu. Li anna nabiyahu, karena nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alamun nasi bihi. Karena nabinya adalah orang yang paling mengetahui bihi, ya, terhadap Allah azza wajalla. Wa asdaqun nasi khabaran, dan yang paling jujur dalam pengabaran. Wa ahsanun nasi hadithan, dan sebaik-baik manusia dalam perkataan. Akhbar bihi an rabbihi, Rasulullah mengabarkan tentang Rabbnya. Nah sekarang, kalau dengan Rasulullah kita harus meyakini, kita harus membenarkan apa yang Rasulullah sebutkan. Tapi kenapa orang-orang sekarang membenarkan apa yang menjadi hoak, apa yang menjadi kabar-kabar? Apa masalahnya? Masalahnya adalah Sebagian orang tidak mengetahui apa yang menjadi perkataan Rasulullah, maka mereka tidak tahu. Kembali lagi, ya, di sini ada apa? Tentang waq, fs, hadis. Al-hadis. Bagaimana sekarang ketika orang diberitahukan ditakuti dengan corona dan semoga Allah Azza Jalla menjaga kita dari fitnah itu, itu jauh lebih takut daripada ancaman-ancaman tentang neraka. Ancaman-ancaman Allah Azza Jalla yang tercantum di kitab yang tidak diragukan lagi di dalam tentang neraka. Tentang ancaman kafir, ancamannya orang syirik, dan yang lain. Tapi orang ketika ditakuti dengan huak yang berkaitan dengan pandemi, ini, mereka sudah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, takutnya ini kenapa? Kaitannya dengan apa? Al-ilmu. Ini jawabannya, Mas. Ketika orang tidak mempelajari sesuatu yang benar, hanya sekedar katanya-katanya, maka dia pun akan menjadi seperti apa? Memahamkan dirinya dengan membangun sarang laba-laba. Gak kuat, Mas. Gak kuat. Sehingga apa yang ketika dia mengatakan, oh, ini yang benar seperti ini? Enggak. Yang ahlinya sana mengatakan seperti itu. Terus itu. Dan setiap hari kita dijejali dengan pendapat-pendapat seperti itu. Ada orang mengatakan konspirasi. Ada yang mengatakan ini dan itu. Naudzubillah. Padahal hakikatnya ada. Ya, corona ada. Hak itu. Allah menurunkan itu sebagai bagian dari takdirnya. Kepada manusia. Karena sudah terjadi. Takdir Allah azza wajalla. Paham sampai di sini? Ada yang dari kita mendengar setiap hari sirine. Fulan meninggal, fulanah meninggal. Ya, semoga Allah Azza Jalla mengangkat pandemi ini dari kaum muslimin. Ya. Akhbar bihi an rabbihi. Ya. Di sini Allah Azza Jalla mengabarkan kepada Rasulnya. Jadi akhbar bihi an rabbi. Rasulullah SAW yang mengabarkan di sini adalah Rasulullah SAW mengabarkan kepada tentang apa yang dari Rabb-nya. Karena apa? Karena Rabb-nya telah mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah mengabarkan tentang apapun yang berkaitan dengan Rabb-nya hanya dengan hawa nafsunya. Rasulullah SAW dibimbing. Rasulullah SAW dibimbing berikan petunjuk untuk mengabarkan apa saja yang berkaitan dengan Allah Azza Jalla, itu adalah kebenaran. Bi'annahu yanzilu ila sama'i dunya, bahwasanya Allah Azza Jalla turun setiap malamnya ke langit dunia. Kula lailatin, setiap malam. Hina yabqa sudut al-akhir. Ketika hina yabqa sudut al-akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Paham sini? Jadi kalau orang mengatakan hoak, ya, Jadi kita lanjutkan. Ini adalah tentang kawaid malam ini adalah bagaimana mensikapi huwak dan hadis yang sahih. Karena ketika kita mendapati sumber berita yang di situ otentik, pasti benar, sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, maka tentunya kita harus mengimaninya, membenarkannya. Sedangkan ketika orang sibuk dengan huwak, karena dia tidak mempelajari berita yang didapatkan dari sumber yang jelas, maka yang terjadi bingung. Nah, ila sama'i dunia, ke langitnya dunia. Di sini wal fi'lu yanzilu, ya, perbuatan Allah azza wajalla yanzilu, senantiasa turun, mudhafun ila Allah, ini disandarkan kepada Allah azza wajalla, fayakunu, ya, fayakunu nuzuluhu wa binafsihi, maka turunnya ini huwa binafsi azza wa jalla, itu turun dengan sendirinya, artinya Allah sendiri turun. Wala hajata, dan tidak butuh, an naqula bidzatihi, dan kita tidak butuh untuk kita katakan bidzatihi, ya, li'anna kulla fi'lin adhafahu Allahu ila nafsihi, karena setiap perbuatan yang Allah sendiri menyandarkan kepada dirinya sendiri, bahwa mansubun ilaihi nafsu, maka ini sudah disandarkan pada dirinya, otomatis. Gak perlu kemudian sebutannya apa, bidatihi, dengan datnya. Namun ulama-ulama terdahulu mengatakan bidatihi sebagai apa, bentuk penegasan untuk membantah orang-orang yang menolak pengabaran yang sahih. Makanya kita tidak mengatakan bidzatihi. Paham ya? Nah, sekarang perkataan ila sama'i dunya, ke langit dunia. Ad-dunya al-qurba minan nas, itu yang paling dekat dengan manusia. Wa ya asfalus samawati, langit yang paling rendah. Langit yang paling rendah. Yanzilu, senantiasa turun. Jalla wa'ala, Allah Azza wa Jal, nuzulan, turun, yaliku bihi subhanahu wa ta'ala, yang layak untuk disematkan kepada Allah Azza wa Jal. Turunnya bagaimana? Hanya Allah Azza yang mengetahui. Kenapa turun tiap malam? Hanya Allah saja yang mengetahui. Ya. Wala yumkin. Tuf. Tidak mungkin. Kata-kata tidak mungkinnya ini menjadi patokan kita. Makanya anak otakin di sini. Wala yumkin. Tidak mungkin. Anna tasawwara kaifiyatahu. Kita tidak mungkin mendeskripsikan bagaimananya. Bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa mendeskripsikan, menggambarkannya, mendetailkannya, enggak bisa. Walau hawalal insan, ya, walaupun manusia itu berusaha, ya, walau hawalal insanu tasawwara kaifiyatihi, mendeskripsikan tentang bagaimananya, ya, la angkarahu, ya, benar-benar ini anak akan apa, diingkari. Kenapa? Gak bisa. Walihada falladina, orang-orang yang hawalu, orang-orang yang berusaha tetap ngiyelun, an yatasawwaru al-kaifiyata angkaruhu, untuk berusaha mendeskripsikan tentang bagaimana ini mereka tinggal. Ya. Ai ankaruhu, ai mengingkari Allah azza wajalla. Itu ada orang-orang yang ingkar. Salah satu maaf. Ya. Jadi orang-orang yang kita ulangi. Walau hawal insan tasawwur kaifiyatihi la ankarahu. Kalau seandainya ada seorang yang berusaha, ya, yang berusaha menggambarkan tentang bagaimananya Allah azza wajalla turun, la ankarahu. Pasti dia itu mengingkari Allah azza wajalla. Walihada falladina hawalu. Sekarang kalau tadi satu orang, itu pasti orang itu mengingkari Allah azza wajalla. Gitu juga orang-orang yang tetap berusaha an yatasawwaru al-kayfiyata, yang tetap berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimananya, bagaimana turunnya Allah azza wajalla. Angkaruhu, tentunya pasti mereka mengingkari Allah azza wajalla. Faqalu, kemudian mereka berkata, kaifa nu'minu, bagaimana kita itu beriman, bi annahu 'alin, bahwasanya Allah azza wajalla itu maha tinggi, tsumma yanzilu ila sama'i dunya, kemudian turun ke langit dunia. Jadi Allah 'ali, Allah itu maha tinggi, istiwa di atas arsnya, namun kemudian senantiasa turun ke langit dunia. Ada mustahilun. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Menurut mereka maksudnya. Panakulu. Nah, kita katakan. Kita katakan di sini. Kita di sini adalah. Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahman. La tuhawil an tatasawwara al-kayfiyata. Jangan engkau berusaha untuk mendeskripsikan tentang bagaimana. Li'annahu nuzulun yaliku bihi. Karena ini turun sesuai dengan kebesaran Allah azza wajalla. Wala yunafi kamalahu. Dan ini tidak meniadakan tentang kesempurnaan Allah azza wajalla. Wassahabatu, para sahabat radhiyallahu anhum, lamma haddatsahum rasulu, ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka, haddatsahum rasulu sallallahu alaihi wasallam binuzulihi, tentang turunnya Allah azza wajalla ila sama'i dunya, ke langit dunia. Lam yaqulu, mereka tidak mengatakan, mereka siapa? Para sahabat tidak mengatakan, kaifa yanzilu ya Rasulullah, bagaimana Allah azza wajalla itu turun wahai Rasulullah. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang dipilih Allah azza wajalla, yaitu para sahabat. Ketika para sahabat itu diajarkan, diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam yang terakhir, mereka tidak mengatakan, tidak bergaya kritis, tidak bergaya pinter dengan sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Kaifa yanzilu ya Rasulullah, bagaimana turunnya wahai Rasulullah. Jadi tidak ada pertanyaan tentang kaifa. Kenapa? Karena mereka itu orang yang cerdas. Orang yang paling tahu tentang apa yang dikabarkan Rasulullah SAW pasti benar. Kenapa harus menanyakan tentang kaifiyah? Wahum laisu bi'aghbiya. Mereka itu bukan orang-orang bodoh. La ya'rifuna. Seolah-olah mereka itu apa? Tidak mengetahui. La ya'rifuna. Bal ya'rifuna. Namun mereka itu tahu. Tahu apa? Tentang kebesaran Allah azza wajalla. Tentang kebesaran Allah azza wajalla mereka tahu. Ya. Lakin indahum minal adab. Namun mereka itu punya adab. Ma'allahi wa rasuli. Terhadap Allah Azza wa Jal dan Rasul. Ma mana'ahum an yis'alu kaifa yanzil. Ya. Jadi apa yang mencegah mereka untuk bertanya tentang bagaimana turunnya Allah Azza wa Jal? Itu karena adab. Mereka mengetahui adab, bagaimana beradab terhadap Allah Azza wa Jal, bagaimana adab terhadap Rasulullah SAW. Jadi adab kepada Rasulullah SAW tidak, salah satunya apa? Tidak memanggil Rasulullah SAW seperti seolah-olah memanggil orang biasa. Ya Muhammad, ya boleh. Tapi mengatakan, ya Rasulullah. Ya. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Begitu juga akhlak, adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak bertanya tentang kaifa, bagaimana. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Dan itu pun mereka tidak bertanya bagaimana Allah menciptakan mereka. Fayu'minuna. Fayu'minuna. Dan mereka beriman. Annahu yanzilu subhanah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa turun. Wabidhalika, dan dengan demikian, yakunu aqrabu ilal ibadi. Maka dengan demikian, Allah Azza wa Jal itu dekat dengan hamba-Nya. Dengan hamba-hamba. Jadi ini adalah, apa mas? Ya, ila sama'i dunia ke langit dunia. Bagaimana mungkin? Jadi, adalah, jawabannya adalah, orang yang paling pintar, sahabat. Sahabat, orang yang paling pintar. Ketika diberikan kabar, ya, tentang hadis, itu benar, hakun. Maka iman, beriman. Kenapa ada iman? Karena ada adab. Nah, seperti itu mas. Tuntutannya seperti itu. Paham sampai sini? Jadi sahabat, jadi kenapa kita tidak bisa menggambarkan tentang bagaimana? Kenapa? Karena orang yang paling pintar pada zaman Nabi SAW, para sahabatnya. Allah Azza wa Jal menurunkan generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat. Ketika diberikan kabar tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka apa? Meyakini itu sebagai suatu kebenaran, hakun. Kemudian itu melahirkan iman, kebenaran yang mereka yakini dari apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa shodiqul masduq, Rasulullah SAW shodiq. Rasulullah SAW itu orang yang senantiasa benar. Wal masduq, dan dibenarkan dengan wahyu. Dengan wahyu. Ya. Kenapa? Karena mereka mempunyai adab. Sehingga kesimpulan kita apa? Orang-orang yang mengingkari tentang turunnya Allah Azza wa Jalla itu pertama, mereka enggak punya adab. Ketika mereka enggak punya adab, maka mereka mengingkari Allah. Paham kami di sini? Nah. Nah. Kita pada paragraf terakhir kita bahas malam ini, fa in qala qa'id. Sekarang kalau ada yang berpendapat, kaifa yanzil? Bagaimana turunnya? Bagaimana Allah turun? Kaifa lagi? Antum lihat di sini. Kaifa lagi? Kuna kita katakan, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa anta mubtadi'un. Engkau itu adalah pelaku bid'ah. Oleh karena ini Lama su'ilal Imam Malik, ketika Imam Malik itu ditanya, ya, Imam Malik itu meninggal tahun 179. Imam Malik. Malik bin Anas radhiyallahu anhu. An kaifiyatil istiwa, tentang bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla. Qala, dia mengatakan apa? Ma uraka illa mubtadian. Ya. Aku, ya, tidaklah aku memandangmu kecuali engkau itu pelaku bid'ah. Orang yang bertanya tentang istiwanya Allah itu bagaimana. Sedangkan tadi Rasulullah mengabarkan para sahabatnya, sahabatnya seandainya sahabat itu mau kritis, tentunya akan ditanya. Dan tidak mungkin Nabi SAW tidak menjawabnya. Karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yumkin. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu kemudian mengakhirkan penjelasan ketika memang saat itu dibutuhkan. Enggak mungkin. Tapi karena para sahabat itu pertama mengetahui ini adalah kebenaran. Dan sesuatu yang benar itu harus dilakukan dengan adab, Mas. Adab inilah yang menyebabkan para sahabat paham. Oh, ini langsung diimani, bukan untuk ditanyakan. Karena ini perkara yang tidak ada manfaatnya ketika mengetahui sesuatu itu dengan bagaimana. Kaifa. Nah, paham kan di sini? Sehingga di sini apa? Ma'araka ila mubtadian. Aku itu tidak melihatmu kecuali engkau itu pelaku bid'ah. Fakul yanzil. Maka katakanlah yanzil. Maka katakanlah Allah itu apa? Senantiasa turun. Wala taqul, dan jangan kau katakan kaifa yanzil, bagaimana Allah itu turun. Li'anna rasula, karena Rasulullah SAW akhbarona. Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, telah mengabarkan kepada kita, annahu yanzil, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu turun. Yanzil. Walam yukhbirna. Kaifa yanzil. Dan Rasulullah SAW tidak mengabarkan tentang bagaimana turunnya. Walau kana dhalika khairan lana la akhbarana. Kalau seandainya itu merupakan suatu kebaikan kepada kita, tentunya Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita. Itu yang kedua, Mas. Ini yang kedua. Jadi, ini jawabannya. Yang pertama tadi apa? Minal adab. Yang kedua adalah lau kana dzalika khairan lana la akhbarana. Ini yang pertama, kesimpulannya. Ini yang kedua. Itu, Mas. Jadi menjawab syubhat-syubhat itu adalah yang pertama itu berkaitan dengan adab. Ya, para sahabat mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, dan Nabi SAW itu as-sadiqul masduq, yang senantiasa benar dalam perkataannya dan dibenarkan dengan wahyu. Ya, kemudian itu juga seandainya itu kebaikan kepada kita, tentunya Nabi SAW sudah mengabarkannya. Kalau tentang pertanyaan kaifa itu ada kebaikan. Karena di situ tidak ada kebaikan, maka Nabi SAW tidak mengatakannya, tidak mengabarkan kepada kita. Paham sampai di sini? Nah, naktafi bihadil qudrah. Kita mencukupkan dengan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan nuzul, sifat nuzulnya Allah Azza wa Jalla di halaman 206. Ya, masih ini 200. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.